ku tersiksa melihat semuanya berubah. Mengapa kau tak mau tahu bagaimana hati ini tanpamu? Cinta andai ku tahu semua apa.

Sisa rasa di dadah

Dari dirimu, kesabaranmu mengisi sepiku. Lama terasa waktu bergulir karena dirimu tak bersamaku. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku di sini. Oh no. di satu persimpangan jalan yang sulit ku pilih. Persimpangan jalannya sulit.